Dulu kami pernah menghadiri majelis satu ustadz untuk mengambil ilmu darinya, kan, tapi seiring waktu kami merasa ada banyak hal yang kurang berkenan di hati. Kami berkenan dengan sikap beliau, cara beliau menyampaikan ilmu, dan banyak kesalahan beliau dalam memberikan penjelasan, sehingga kami sekarang tidak menghadiri majelis beliau. Sekarang hubungan kami sangat renggang. Bagaimanakah seharusnya kami lakukan agar hubungan kami baik seperti dulu? Ya, kalau memang dia jumpai, ternyata dia kira dulu ini adalah seorang ustadz yang layak untuk diambil ilmunya, kemudian seiring berjalannya waktu kemudian dia sadari, oh ini ternyata belum layak untuk diambil ilmunya, ya. Dan ada yang lebih layak untuk diambil ilmunya karena lebih menguasai ilmu yang ingin dipelajari, maka dia bisa tinggalkan guru yang lama, dia berpindah ke guru yang baru. Namun saya nasihatkan, saya pesankan, ya, jaga hubungan baik-baik saja dengan ustadz yang lama. Ya, istilahnya jangan kemudian terlalu frontal. Ya, ketemu ya tetap salam, ketemu tetap punya sikap hormat. Bagaimanapun juga dia pernah punya jasa, sehingga kita mungkin lebih tahu daripada sebelumnya. Maka karena jasa beliau, maka kita hormati beliau sebagai seorang yang pernah menjadi guru dan sebagai ustadz kita. Maka ya bisa silaturahmi ke rumahnya, bisa kemudian ya memberi hadiah, ketemu tetap senyum, tetap kemudian ucapkan salam dan seterusnya.